Duta Nirwana Melani Rekon ABS Lambungan. Noning atimu biyen aku wes kondo ojo ngasih tresno marang aku sing nuli lo.